Di sini pertanyaan yang berkaitan tentang Syekh Rabi, tentang biografi Syekh Rabi dan kedudukan Syekh Rabi atau rekomendasi atas Syekh Rabi dari para ulama yang lain, jazakumullahu khairan. Tentang biografi beliau, alhamdulillah, beliau adalah al-imam al-mujahid, al-imam al-jarh wa al-ta'dil, al-imam ahli sunnah di zaman ini yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Dan biografi secara panjang lebar tentunya antum bisa baca kepada situs-situs internet yang membawakan biografi beliau, dan ada buku kecil yang telah diterjemahkan itu tentang biografi Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Tapi yang perlu kalian ketahui, beliau adalah alim yang besar, al-imamul mujahid, mujahid, al-imamu jarhu wa ta'dil, al-imamu ahli sunnah fi hadha zaman. Tidak diragukan lagi keberadaan beliau. Dan mengingat di sini rekomendasi terhadap Syekh Rabi, karena ditanyakan ini pula, mungkin menyinggung apa yang dikatakan oleh siapa? Siapa tadi? Miranda? Siapa? Firanda. Firanda. Bahwa dia telah mengatakan bahwa kalau seandainya Syekh bin Bas masih hidup dan Syekh yang lain masih hidup dan melihat tingkah laku dan perkataan Syekh Rabi begitu secara makna, tentunya mereka akan apa? Akan sangat kecewa sebagaimana makna. Ya fulan, kalau Anda tidak ada lagi yang pantas untuk dibicarakan, maka diamlah. Karena itu menyelamatkan Anda. Tapi karena Anda telah membicarakan suatu yang tidak pantas untuk dibicarakan dan menjatuhkan kehormatan seseorang yang seharusnya pantas untuk dimuliakan, maka ketahuilah. Asy-Syaikh Muqbil hafizahullahu ta'ala mengatakan tentang Syekh Rabi di akhir umur beliau. Asy-Syaikh Rabi, kata beliau, adalah imam jarh wa ta'dil. Siapa yang dikatakan hizbi oleh beliau, maka ketahuilah dia itu adalah hizbi. Dan kalau tidak nampak pada hari ini bahwa orang itu hizbi, tapi sudah dikatakan dia itu hizbi, maka akan tampak sehari dua hari kemudian bahwa dia itu adalah hizbi. Sehingga siapa yang membicarakan beliau, ketahuilah bahwa dia adalah orang yang berpenyakit. Itu sebagaimana makna perkataan beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan ini sama hampir yang dikatakan oleh al-imam al-albani. Orang yang membicarakan dua syekh ini, kata beliau, al-imam asy-syekh Rabi dan al-imam asy-syekh Muqbil, siapa membicarakan dua orang ini, kata beliau al-imam al-albani rahimahullah, maka dia di antara dua keadaan. Pertama, dia orang bodoh. Dan kalau orang bodoh, perlu dibimbing. Yang kedua, dia itu adalah pengikut hawa nafsu. Kalau dia itu adalah pengikut hawa nafsu, tidak ada lain kecuali kita mintakan hidayah kepadanya. Jadi, Anda ya Firanda, dengan perkataannya Syekh Albani, menempatkan diri di mana? Tinggal pilih. Atau kita adakan undian dua tempat ini, orang bodoh atau pengikut hawa nafsu. Kalau kita katakan kepada Firanda orang bodoh, oh saya doktor, oh berarti bukan. Tinggal satu pilihan buat Anda. Apa itu? Anda jawab, pengikut hawa nafsu. Anda pengikut hawa nafsu? Oh ya, memang saya pengikut hawa nafsu. Ya pantas buat Anda. Nah, dua imam ini telah wafat dan mempersaksikan keberadaan beliau. Belum lagi yang masih hidup, banyak persaksian. Yang mempersaksikan beliau bukan anak-anak muda, bukan anak-anak kecil. Orang-orang yang sudah berumur, berusia, memperjuangkan dakwah ilallah, mendakwakan dakwah ilallah, memperjuangkan agama Allah ini. Dengan usia dan umur mereka mempersaksikan keberadaan Syekh Rabi. Hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Tiba-tiba datang, yaitu tadi yang kami katakan dia masih disafi, Syekh Rabi sudah jadi apa? Alim. Baru muncul. Tiba-tiba mau menjatuhkan Syekh Rabi. Hanya karena Syekh Rabi mengatakan, karena ini yang dia permasalahkan, bahwa radio Roja itu tidak pantas untuk didengar dan disimak, karena siapa yang menyimaknya berarti tidak menghargai akidahnya dan apa? Dan manhajnya. Tentang radio Roja ya, ikhwan. Kalau dia mengatakan Syekh Rabi tidak paham, kita orang Indonesia paham. Padanya musibah, bala, kalaupun namanya, katanya radio dakwah Ahlus Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi, saya kira itu cukup untuk menambah keterangan tentang Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Kalian tinggal membaca biografinya atau biografi beliau. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian.